عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca arba'in setelah salat Isya. Adapun 10 menit ini mengulang kaji halaman 331 tentang hadis keutamaan nisfu Syaban. Ya Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Syaban. Allah Ta'ala memberikan perhatian khusus kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Syaban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Diampunkannya semua orang yang berdoa pada malam ini. Illa kecuali dua orang. Yang pertama musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua musyahin, orang yang belum berdamai, belum menyambung tali silaturahim. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani, dan Musnad Al-Bazzar. Apa status hadis tentang malam nisfu Syaban ini? Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 1144, hadithun sahih, hadisnya sahih. Apakah kalangan salaf, kalangan salaf 300 tahun pertama, Nabi, sahabat, tabi'in, apakah kalangan salaf ada menghidupkan malam nisfu Syaban? Yadhkurul Qasthalani fi kitabihil mawahib al-dunniyah. Imam Al-Qasthalani menyebutkan dalam kitab Al-Mawahib al-dunniyah juz 2 halaman 259, anna tabi'ina min ahli Syam, bahwa tabi'in, tabi'in itu orang yang jumpa dengan sahabat Nabi, kalangan salaf, bahwa tabi'in dari negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Bahwa tabi'in dari negeri Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, kanu yajtahiduna lailatan nisfi min Syaban. Mereka pada malam nisfu Syaban itu memperbanyak ibadah. Wa anhum aqadhan nasu ta'zimaha. Banyaklah manusia mengambil amal-amal itu dari tabi'in bernama Imam Makhul dan Khalid bin Ma'dan. Bagaimana cara mengisi malam Lailatul Nisfu Syaban? Ikhtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihya'iha. Ulama ikhtilaf, berbeda pendapat tentang cara menghidupkan, mengisi malam Nisfu Syaban. Pertama, yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masjid. Kelompok pertama mengatakan malam nisfu Syaban itu diramaikan secara berjamaah di masjid. Wa kana Khalid ibn Ma'dan, adalah tabi'in bernama Khalid bin Ma'dan. Wa Luqman ibn Amir, ada lagi satu lagi namanya ulama besar dari kalangan tabi'in, Luqman bin Amir. Wa ghairuhuma, dan selain mereka banyak lagi. Yalbisuna fiha ahsana thiyabihim. Mereka memakai pakaian yang paling bagus. Malam nisfu Syaban ini, mana pakaian yang paling bagus, itulah yang dipakai. Wa yatabakharun, menghidupkan buhur. Nah, mestinya tadi kita hidupkan buhur. Buhur dari kayu cendana, gaharu. Kalau kajian Habib yang selalu dihidupkan buhur. Wa yaktahilun, memakai celak. Jadi semestinya kemari pakai celak, pakai baju jubah yang bagus-bagus, dan menghidupkan buhur. Wa yaqumuna fil masjid, melaksanakan sholat selama sampai tengah malam di dalam masjid. Lailatahum, pada malam itu. Wa wafaqahum Ishaq ibn Rahawai, dan ulama yang ikut setuju dengan perbuatan itu namanya Ishaq ibn Rahawai. Wa qala, dia berkata, fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa dhalika bibid'ah. Orang yang menghidupkan malam nisfu Syaban di masjid itu bukanlah perbuatan bid'ah. Naqalahu anhu Harbul Kirmani fi masailih. Begitu disebutkan oleh Imam Harb al-Kirmani dalam kitab Masail. Wasani, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, buat ramai-ramai di masjid. Wasani, pendapat yang kedua, annahu yukrahul ijtima' fil masajid lis-shalah. Mereka tidak suka berkumpul di masjid. Jadi mereka menghidupkannya di rumah masing-masing. Wal qasas wad du'a. Wala yukrahu an yusalli ar-rajul fiha li khassati nafsihi. Tapi boleh melaksanakan amal-amal khusus untuk diri sendiri. Jadi hanya ada dua mazhab. Mazhab pertama dihidupkan di masjid. Mazhab kedua di rumah masing-masing. Tidak ada mazhab yang ketiga. Di masjid tidak, di rumah pun tidak. Wa hadha qaulul Auza'i imam ahli Syam wa faqih mu'alimihum. Wa faqihihim mu'alimihum. Apa pendapat Ibnu Taimiyah? Terakhir saya ucapkan pendapat Ibnu Taimiyah. Idza shallal insan, kalau ada orang memperbanyak salat pada malam nisfu Syaban, wahdahu sendirian, au fi jama'atin atau dibuat berjamaah beramai-ramai, qasata kama kana yaf'alu ta'if min as-salaf, seperti yang dilakukan sekelompok kalangan salaf, fahuwa ahsan, ahsan, maka perbuatan itu baik. Wa ammal ijtima' fil masajid, adapun berkumpul di ramai-ramai di masjid, ala salatin muqaddarah, kal ijtima' dengan membuat satu rakaat khusus, contohnya 100 rakaat dengan membaca 1000 kali qul huwallah, itu tak ada dalilnya. Berkumpul di masjid salat 100 rakaat qul huwallah 100 kali, maka itu kata dia tidak. Tapi kalau hanya sekedar salat sunat, nanti pulang dari sini di rumah tetap memperbanyak salat sunat, tidur nanti malam cepat, lalu kemudian malam sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat dan lain-lain. Nah, mengapa yang dibaca itu surat Yasin? Udah masuk waktu azan. Mengapa yang dibaca surat Yasin? Tengok di halaman, buku ini udah lama dibagi, dibeli, cuman tak dibaca-baca. Makanya dibacakan beli. 226. Tunggu. 226. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam? Tidak ditengok malam apa? Malam Senin, malam Jumat, malam nisfu Syaban. Pokoknya dibaca pada waktu malam. Asbaha maghfuran lah. Maka pada waktu subuh besok dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa status hadis ini? Saya dituduh di internet Abdul Somad menyebarkan hadis palsu tentang surat Yasin. Tengok kata Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir, isnadun jayyid, sanadnya jayyid, boleh diamalkan. Hadis yang kedua. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah surat Yasin, hadiahkan pahalanya untuk orang mati. Apa kata Imam Ibnu Katsir? La tuqra'u 'inda amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahu Allah, maka Allah memberikan kemudahan. Sulit rezeki, sulit sehat, sulit. Nah, makanya tadi dibaca pertama lalu kemudian berdoa kepada Allah supaya dimudahkan rezeki. Habis itu dibaca kedua, minta kepada Allah supaya dikuatkan istiqomah iman dan Islam. Yang ketiga dibacakan, minta kepada Allah supaya dimudahkan kehidupan selamat sampai tahun yang akan datang. Inilah dari sini dia ambil tafsir Mukatsir. La tuqra'u inda amrin asirin, dibacakan perkara yang sulit, illa yassarahu Allah, maka Allah memudahkan. Wa ka'anna qira'ataha indal mayyit, kalau dibacakan pada mayat yang mau sakratul maut, latanazzalal rahmah wal barakah, latanzilur rahmat wal barakah. Kalau dibacakan pada mayat yang mau mati sakratul maut, maka turunlah rahmat dan barakah. Waliyasbul alaihi khurujur ruh, khurujur ruh, maka memudahkan untuk keluarnya ruh, keluarnya ruh. Terakhir tutup, apa kata Imam Al-Baihaqi? Saya tutup terakhir ucapan Imam Al-Baihaqi, Imam Asy-Syaukani. Rawal Baihaqi an Abi Hurairah marfu'an wa isnad ala syartis sahih. Fala wajha li dzikrihi fi kutubil mawdu'an. Begitulah hadis-hadis tentang surat Yasin tidak layak disebutkan sebagai hadis palsu. Oleh sebab itu maka ragu dengan amal Karena banyaknya orang yang menghujat, maka menguatkan keyakinan dalil. Demikian, nanti setelah insya baru kita lanjutkan hadis yang ke-13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.